الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kitab Talkhis Ahkamil Janaiz, sekarang memasuki fasal yang ke-10. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ghuslul mayyit, memandikan mayit atau jenazah. Qala fa idza matal mayyitu wajaba ala qa'ifatin minan nasi ayyubadiru ila ghuslihi. Apabila mayit sudah terbukti meninggal dunia, seorang muslim terbukti meninggal dunia atau wafat, maka wajib bagi sekelompok orang, bukan satu, dua, atau tiga, tapi sekelompok orang yang mencukupi, bisa tiga, bisa empat, atau lebih, wajib bagi sekelompok orang untuk bersegera memandikannya. Ghuslun dengan difathahkan huruf ghainnya artinya memandikan. Kalau ghuslun membasuh, mencuci, lebih umum atau lebih ringan. Kalau ghuslun lebih khusus memandikan. Amma al-mubadaratu faqad sabaqa daliluha fil fasli tsalitsi al mas'alah as-sabi'ah asyrata al faqrah al ha. Adapun bersegera untuk memandikannya atau mengurusi jenazah seorang muslim, maka sungguh telah disebutkan dalilnya pada fasal yang ketiga, yaitu fasal tentang apa yang wajib bagi orang-orang yang hadir setelah kematian saudaranya, setelah kematian mayit. Di fasal yang ketiga, pada masalah yang ke-17, bagian H, yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, asri'u bil janazati, hendaknya kalian bersegera mengurusi jenazah tersebut. Segera urusi jenazah dari awal pengurusan, yaitu memandikannya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihi fi ghairi ma hadithin. Adapun tentang wajibnya memandikan jenazah seorang muslim, maka hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada lebih dari satu hadis. Al-awwalu, hadis yang pertama yang menjelaskan tentang perintah atau wajibnya memandikan jenazah adalah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil muhrimi alladhi waqasathu naqatuhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang orang yang berihram, yang sedang melakukan umrah ataupun haji, yang dia meninggal dunia karena dilempar oleh untanya. Nabi memerintahkan para sahabatnya, igsiluhu bima'in wasidrin, hendaknya kalian memandikannya dengan air dan daun bidara, air yang dicampur daun bidara. Al-hadis waqad madha bitamamihi fil mas'alatil musyari ilaiha, faqrah ad-dal, dan telah lewat penjelasan hadis tersebut secara sempurna pada permasalahan yang telah diisyaratkan tadi, yaitu masalah yang ke-17 pada bagian dal, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Dua hadis yang pertama. Atsani, hadis yang kedua yang menjelaskan tentang wajibnya memandikan jenazah. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang putri beliau Zainab radhiyallahu anha yang meninggal dunia. Nabi memerintahkan kaum wanita yang mengurusi jenazahnya dengan sabda beliau, "Ighsilnaha thalathan." Mandikanlah jenazah tersebut 3 kali. Ini minimalnya. Au khamsan, atau 5 kali. Au sab'an, atau bahkan 7 kali. Au aktsara min dzalika, atau lebih dari 7 kali. Ketika memang dipandang perlu untuk menambah lebih dari 7. Kalau memang belum bersih, belum suci. Al hadis, itu hadis muttafaqun alaih, Al Bukhari wa Muslim, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, wa yati bi tamamihi fil mas'alati taliyati, dan akan datang insyaallah penyebutan hadis tersebut secara sempurna pada permasalahan berikut ini atau yang akan datang. Yang ke-29, wa yura'a fi ghuslihi al-umurul atiyatu, dan dalam masalah memandikan jenazah hendaknya diperhatikan beberapa perkara berikut ini. Al-awwalu, awalan yang pertama, ghusluhu thalathan fa aktsara ala ma yaral qa'imuna ala ghuslihi, memandikannya dengan bilangan atau jumlah 3 kali minimalnya atau lebih sesuai dengan pandangan dari orang-orang yang mengurusi masalah pemandiannya, 3, 5, 7 atau bahkan lebih dari itu. Mereka yang memandikannya yang lebih mengerti berapa kali jenazah tersebut perlu dimandikan. Terkadang cukup 3 kali, terkadang lebih dari 3 kali. Tsanian, perkara yang kedua yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah antakunal wasalatu witron. Hendaknya pemandian tersebut, memandikan jenazah tersebut dengan bilangan atau jumlah witir 3, 5, 7 atau lebih dari itu jumlah atau bilangan witir, jangan sampai genap. Berarti 3, 5 atau 7. Insya Allah biasanya 5 atau 7 sudah bersih, bahkan seringnya 3 kali pun sudah bersih. Salisanya ketiga, ayyukrona ma'a ba'dhiha sidrun, pada sebagian pemandian tersebut, yakni pada pemandian yang pertama dan yang kedua, itu airnya dicampur atau digabungkan dengan daun bidara. Daun bidara. Aw ma yaqumu maqamahu fitanzifi, atau benda yang bisa mewakilinya, mewakili daun bidara dalam masalah pembersihan, pensucian. Kal usnani wasabuni, seperti al usnan. Al usnan itu kata serapan ke dalam bahasa Arab, kata asing yang diserap ke dalam bahasa Arab, al usnan. Yaitu apa? Sebuah cairan yang bersifat asam yang digunakan untuk mencuci tangan. apa bahasa kitanya, cairan yang bersifat asam yang digunakan untuk mencuci tangan. Contohnya apa? Cairan yang bersifat asam yang digunakan untuk mencuci tangan itu usnan, atau as-sabun, sabun. Kalau tidak ada bidara, penggantinya adalah sabun yang bisa membersihkan badan jenazah. Rabi'an yang keempat, ayyukhlata ma'a akhiri ghuslatin minha syai'un minatibi. Yang keempat adalah pada pemandiannya terakhir, berarti ketiga atau kelima atau ketujuh, dicampur airnya dengan sesuatu dari wangi-wangian. Oh tadi daun bidara atau sabun untuk membersihkan. Nah yang terakhir fungsinya untuk memberi aroma wangi, dicampur dengan sesuatu dari atib, wangi-wangian. Wal kafuru aula, dan kapur barus atau kamper sama ya, itu lebih utama. Ya kalau nggak ada ya minyak wangi, kalau ada kamper atau kapur barus. Itu pada pemandian yang terakhir, ketiga atau kelima. Berarti kalau lima kali pemandian, 1-4 dengan daun bidara saja, atau yang mewakilinya sabun. Yang kelimanya berarti dengan dicampur dengan kamper atau kapur barus, atau yang sejenis dengannya yaitu minyak wangi. Khamisan yang kelima, naqdu ad-dhafairi wa ghasluha jayyidan. Melepas untunan atau jalinan rambut yang ada pada mayit jenazah dan membasuhnya dengan baik. Kalau jenazahnya wanita maka dibuka, dilepas jalinannya atau untunannya dan dibasuh dengan baik. Hadisan yang keenam, tasrihu sya'rihi, mengurai rambutnya. Kalau tadi dilepas untunannya, jalinannya, yang keenam ini diurai sehingga lurus atau rata untuk memudahkan pembasuhan atau pemandian. Sabian yang ketujuh, ja'luhu thalatha dhafaira lil mar'ati. Dijadikan rambut tadi tiga jalinan rambut untuk wanita. Wa ilqa'uha khalfaha, dan melepaskannya di belakang jenazah, bagian belakang, di belakangnya. Thaminan yang kedelapan, al-bad'u bimayaminihi wa mawadhi'il wudhu'i minhu. Memulai dengan anggota badan yang kanan dan anggota-anggota wudu dari badan jenazah tersebut. Tasian yang kesembilan, ayatawalla ghusladzakari arijalu, yang mengurusi pemandian jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki. Wal untha anisa'u, dan yang mengurusi jenazah, pengurusan jenazah perempuan adalah kaum wanita. Illa mastuthniya kama ya'ti bayanuhu, kecuali yang dikecualikan sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Insyaallah dalilnya kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah masuk waktu maghrib insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.